wal yaminul kadzdzab, nomor 5 dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian yaitu apabila berani bersumpah, menangkah. Nantinya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang, tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang-orang. Rasulullah SAW bersabda, innan tujjar humul tujjar. Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Bahwa kasihan mereka yang berbuat berjual-jual. Lalu faqila ya Rasulullah alaysa qad halallahu tijar ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlibun fayahtamun wa yuhadidun fayahribun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar uangnya barang ini sejuta. Padahal ada yang menawar uangnya. Jadi si bunga tukar ya. Sekalinya harganya matan 100.000 aja. Pada bagaru kepala lah. Sinang menukar. Inya tarabang sudah. Duit banyak tarabang. Nangka itu juga misalnya. Baku piah putih. Tulak kabeli umpama. Membawa ya barang ikat-ikatan. Paham lagi kan? Intannya, intan banjar. Sudah. Ikatnya ini kuning dijual ya lawan orang Cina, dibaliknya Cina itu dimana-mana ada jual ya. Berapa? Sejuta saja bayar, sejuta ini asli tidak sejak Cina kata ada asli tokek nya tokek itu biasa kan Cina suci. Kalau tokek sambatannya sudah terabang namanya yang menjual dari kerja lagi kita sekalinya hanya ujar tokek atau minggu biru, artinya dipakai seminggu aja biru. Nah itu ngarannya sumpah palsu kacak jatuh tadi. Lawan papandar mereka itu lalu berdusta. Jadi papan matang lawan orang pengusaha dua macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Tak dapat lawan dua orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian. Terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli. Di tangan yang membeli. Tentu maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang dalam bersabda. Barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadrat Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang orang. Jadi kada ada nyamannya telah. Di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah sangat biasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Sahabat Rasulullah SAW menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada pertikaian, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Artinya memihak. Tahu kan memihak? Memihak. Ya. Seperti memihak kepada Sayyidina Ali. Menyumpahi Sayyidina Abu Bakar. Setiap ya Rabbi Allah mana. Umpama. Nah, semoga kita sekeluarga wargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Lagi syahadat zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah, adakah apa itu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal qulfu fil wahyi idza wa'ada huwa yu'miru qulfa. Dosa di lidah lagi, menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu, nang paling selamat sudah insya Allah. Paling selamat. Ini kata, pas. Hari Arba dihadapi, pas. Sekali datang, maaflah ya, ano haur bepengan kena, jadi kena arba di muka aja, mendadak tong biar orang nak minta perkawinan ini juga, jadi barang hitam pada keuntungnya arba Karena aku sekarang bilang bunyi pasti. Ya kau jarak insya Allah harabat manuka ambil. Minta. Jadi namun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kagak menyalahi janji. Tekenannya lah, ada saksinya, ya kalah. Ujar orang ini ada hitam namanya, hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi perkataannya dengan wal qulbu fil wahdi illa al-arad kalbun wa fil wa'id karahum menyalahi janji yang baik. Misalnya ikam apabila datang ke rumah aku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi unda waluhi banar aja. Itu ngarannya dosa. Lamun minta apa? Ikam apabila datang ke rumahku aku catok kepala ikam lawan tongkat. Sekali pak datang orangnya naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasib jok. Nah, karena jadi memukul, itu ngarangnya murah. Nah, bagus. Wa mutilun ghani dosa lagi di lidah. Mujil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mujil, orang berhutang, datang nama hutang, menagih. Maaf, aku kata kau bayar, boleh. Datang pulang kedua kali, maaf, aku kata kau bayar. Datang menangkap 3 kali, aku kata kau bayar, baru disebut mujil. Namun hanya 2 kali, belum lagi mujil. Ngarang mujil itu 3 kali. Ini mujil. Wajannya si ujil. Beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya utang atau tidak? Maka ditanya oleh orang kepada keluarganya, dijawab memang ada utangnya. Ya Rasulullah, disampaikan oleh sahabat. Nabi bersabda, silakan yang lain dari aku kalau ingin menyolatkan akan jenazahnya. Aku tidak ikut. Selama tidak dibayarkan hutangnya. Maka kula warganya mendengar itu, lalu sepakat membayari utangnya. Baru disampaikan kepada Rasulullah, sudah selesai utangnya. Maka Rasulullah menyumbahyangkan mayatnya. Luar biasa, ruginya orang yang mati terhutang. Kalau belum diselesaikan utangnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang meninggal dunia, ada utangnya, wajib utangnya lebih dulu dibayari, baru yang kedua, kalau ada wasiatnya sepertiga, diselesaikan. Baru sisanya dibagi waris. Diulangi, kalau ada orang meninggal, utangnya ada, kewajiban pula warga yang hidup pertama, membayar utang almarhum itu. Kalau almarhum ada wasiat, sepertiga hartanya itu diambil, diserahkan kepada apa niat wasiatnya itu tadi. Kalau kada ada wasiatnya, inya nang rugi. Rasulullah bersabda, janganlah meninggal seorang kamu kecuali ada wasiat di sisinya. Jadi kita disuruh sepertiga atau sebahagian, kan sepertiga itu sebahagian dari harta kita itu diwasiatkan. Misalnya umanya atau nah, mun abah mati, nah duit-duit abah 100 ribu buat akan kalanggar umpama. Nah ini kan. Ada kata yang punya utang? Ada. Berapa utang pian bah? 200 umpamanya. Lawan siapa? Lawan si anu. Nah itu. Pak mati sih, bayar dulu 200 itu, ambil 100 terus yang wasiat tadi, sisanya hanya dibagi. Kalau tidak, pula warga itu nanti akan sungsal. Sungsal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia ya Allah. Sebab sungsal itu bahasa Banjar. Banjar kita masuk apa? Indonesia ya. Kalau arwah guru teman, semua dan tanah sidin lagi sidin hidup, apabila sudah garing, giringnya undak. Nggih. Aku ingat pada waktu Abah Hajul, Dul, giringnya undak, jangan guru teman. Nggih, jangan Abah Hajul. Kasaman, kasaman, apabila ulun mati, apabila ulun mati, ya bahagal. Sepertiga harta ulun digunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan. Nah, jadi julak nang malajari, sidin nang mandal nang wasiatnya. Nah, baikkan. Sekalinya diantaranya harta bahagal itu radio yang sudah rusak juga. Ya dari harga yang juga itu sepertiga aja. Gasan dibariakan lawan langgar anak yatim itu paham. Daripada julak itu memimpin dang sanaknya, jangan sampai mati. Sebahagian harta ada dibawa ke dalam kubur. Nang kita wasiatkan itu kita bawa mati. Umpama 3 miliar bisa sama biar diwasiatkan. Umpamanya mun aku mati jam nang semeliang ni unjuk bakan bon guru adul. Sekali mbahnya mati guru adul bisi honda beletir. Nah bangun orang tadi munjuk wasiat almarhum nasnya semeliang jatan pian. Baik kan? Jadi nang semeliang ni balik guru adul tu dibawa oleh almarhum ke dalam kuburnya. Ada nang sisanya ampun orang. Wari orang nampaknya kita khawatir kalau bina mati kada sempat kewasiat lalu kada ada nang terbawa mati. Maka mati ini umpama penyakit disebut penyakit keturunan. Nabi Adam mati ya keturunan. Mudahan yang mendengar hari ini nah laki-laki bini-bini ini sadar utang bayari wasiat laksanakan sisanya hanya dibagi waris. Adapun membagi waris kada bisa dibagi dengan sekehendak. Kalau kena uma ada, bini ada, anak laki-laki ada, anak bini-bini ada. Mati nang anak nah, meninggal uma lawan bini lawan anak laki-laki dua bini-bini siko umpama lah. Utang ada juga, wasiat ada juga. Meninggal lalu bayar utangnya selesai wasiatnya sepertiga misalnya selesai sisanya Jadi ujar yang bola warganya, bagi rata aja sudah. Ini aku rejajar supaya adil. Nah, yang paling adil hukum Tuhan. Umat sabar anang dari harta anang sisa. Bini karena ada anak, sabar dalam anak. Dari harta nang sisa utang dan wasiat ya dah. Anak nang laki-laki dua, bini-bini singkong sisanya. Bagi berapa nang sisanya? Bagi lima. Karena anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Lihatlah cari itu hafiz pun tayai. Sesudah diterima bandanya, Uma menerima seperenam, bini seperlapan. Itu pulang si anak tadi, ya kan, ini masih yatim, ya kan, bagi sisanya kitinya, jangan diunak-unai kitinya ini. Biar aja lihat akan lah, nang ini aja lah, si Uma lawan si bini namun hantar keaturan. Ya kan, anu nak ikam kasihan tempat delapan aja bagi kita dan makam tuh kemaragu anak arwah hujan umat. Jadi aku memberi ikam lah sekira sama kita. Nah itu kadang-kadang salah. Terima dulu ajar nak beberian atau atawa anak nang sudah balik terima dulu hatinya kasihan mah pian tuh menyiapkan urun dan melahirkan ulun lalu abah mati ulun banyak jadi ulun hendak memberi pian terima dulu ditolong hanya bari umat memberi umat lebih kepada pendapat tertolong terserah aja lagi tapi hukum dulu dilaksanakan urusan dengan rata-rata itu beberian itu biasa. Nah ini jangan sampai hukum Allah Ta'ala dirubah dengan kehendak sendiri. Nyebut seseorang dengan kekurangan seseorang itu. Menyebut kekurangan seseorang. Menyebut kekurangan seseorang. Kenapa? Bidangnya itu kan ada kekurangan. Kalau bisa buat kekurangannya itu kata boleh. Itu syasmuarnya menakal mana-mana bahari telah menyumpahi. Wasabu. Nah, kita menyumpahi juga sampun ini ngarannya. Rasulullah bersabda, barang siapa menyumpahi dua ibu bapaknya, maka dikutuk oleh Allah Ta'ala. Bingung sahabat mendengar ada orang menyumpahi ibu bapak. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa laki-laki menyumpahi ibu bapaknya? Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyumpahi ia akan ibu bapak orang. Lalu dibalas surat, ngarannya ia menyumpahi abahnya. Lagi dia seorang menyumpahi abah orang, disumpahi orang abah seorang pulang. Itu. Dan bermula menyumpahi ini adalah dosa paling besar. Macam apa yang disumpahi? Di sini ada hukum-hukum. Apabila seseorang menyumpahi orang lain, maka harus bagi yang disumpahi membalas. Harus, ingatlah hukum arti harus. Kada berujung, kada rugi. Yang bagus-bagus diam aja kan? Karena walaupun boleh membalas, tapi membalasnya pas. Jangan labihan. Nang biasa membalas rejin labihan. Sebabnya anu imunisasi nih Pak. Kebanyakan kan. Kada boleh menyebut seseorang ya Ahmad. Itulah. Kada boleh. Banyak-banyak. Untung ini kita ya Allah. Maka ilat kada. Kada batulah. mudah lah. Sedikit-sedikit kadang-kadang bini di pada anak-anak. Di pada anak-anak. Dasar tambok. Umumnya ini dia. Tambok kenapa? Artinya tambok. Ya bungul juga. Dasar tambok. Berpuluh lalu di pandangan sudah. Ya, kalau bisa juga. Tambok. Pokoknya dia berapa kali sudah. Bini di pandangan tambok. Untung pun bininya tak ada. Kata imunisasi. Beranai aja, beranai aja. Mentakan nanang, merasa naik sepanen juga. Bisa mengantuti. Ya boleh. Hai orang nang kada adil. Dipadahkan kada adil. Kalau yang misalnya sebelujur takdir lah, bermadu datang nang laki, tok tok tok tok siapa pak? Ujar nang bini. Aku ayang nikah. Ujar si laki. Eh nang mereka sebelah ni tu ya. Artinya nang kada adil. Padahal yang nang laki kenapa lagi aku? Nongke apa lagi? Asal habis ustaz sudah nang supaya sama dah. Tapi karena aku manusia selabat terbatas. Jangan berubah lah umanya. Sesudah kita sama-sama tugas Tuhan ini. Rambut kita karena stres jadi bau badan. Buktinya tuh, rambut sebutinnya ada beruban-uban karena inya ada pernah stres. Nah, sedang aku sudah berpikir supaya rata sedang sudah. Cuma orang-orang kalau terbatas hanya aja yang bisa berpada. Kalau aku nak ininya macam aku kada ada, hanya aja dulu kada. Apakah karena aku sudah lupa? Atau ada orang lain yang mengumpat-umpat di urusan kita? Atau gerangan apakah yang terjadi? Lupakah engkau dengan kenangan manis kita? Misalnya. Wallahnu, nah ini, mengutuk, kada boleh juga mengutuk, walaupun yang dikutuk itu binatang, misalnya orang bertenggang di kuda, kenapa kuda ini sudah juga dikritiki muridnya, kada mau belajar juga, malah terheran. Umpama lalu dikutuk bang masak kan ini nah iya kan ya kesarikan lawan kuda atau kucing bah banyak banget untung kita lah kucing nyong sudah emosi itu kucing ya lah tenang. Banyak lainnya bukannya yang bawa iwak mereka. Nah pada orang menyumpah pisau membawakan parang gayang sekumpul ini aja. Kucing disumpahi. Apa parut parut kita juga bangsa sebanyak parut ini aja 15 ribu pak urutan sampai yang paling harap dikaluas di alam ada mau baik juga dasar pangsa sana dari nijat. Nah iya juga, iya juga pokoknya manusia apabila emosinya sudah limpat batas, sudah dosa pada kawal lagi diukur ganal dan banyaknya. Sepeda minta juga, sepeda masih diinjak karet rokok dia, masih diinjak karet rokok. Dinyalai pajak, dinyala-nyala tempat pajak. Kenapa nyala-nyala di sana? Nang diigan itu nang jentem nak keben jinamu, jinamunya suak. Sekarinya turun meninjak jinamu bangsat sendiri. Sakit kada apa kadanya. Angkot jekam jinamu tuh jekam jinamu tuh jekam jinamu tuh jekam jinamu tuh nang menyepak nang biru batis jam tangan minta juga bilang nang tolol balas jep tuh balas itu aja unda minta tuh minta apa karena mau hidup dua aja kurang pukul 5 enggak pukul 12 terus makanya wariskan cucuk ban arwah bapak mewariskan jam 6 Abu Jahal dia pulang sampai ke arwah sebungkar kubur sidik misal panah raja kacamata itu juga cucuk banyak kacamata ini dia kurang bandak di mata dicorong bandak di hidung kadang yang disumpahi makhluk Tuhan. Au jamadin atau nang kada beruh sama ada binatang atau nang kada beruh. Ya kalau kacamata, sepeda, tapi jangan masalah. Bilang kampus mas kali sini ni jangan kada dingin-dingin mas kali. Maksud apa? Iya aja tak, iya aja tak. Disumpahi, bilang hapus, bilang hapus. Jadi kita ni montong bilang banyak banget macam-macam. Au insan, apalagi manusia. Dasarnya wanita ngajar. Dasar membebek apa nyawa juga. Ini ketarikan lo anak membebek lo apa nyawa juga. Ujur umanya. Kesian anak ujuk-ujuk matanya. Mun kada ujuk-ujuk di mana bapak. Kesetiur lah. Nah, jangan anak-anak. Biasa naran bebek itu kan ayam belah. Ini manusia dia tidak pernah bebek. Jenong anok nok. Ujuk ujuk kasihan. Yang jual. Nong nong dilajari ilmu paham ini dia. Tambuk ini. Aduh. Mun ada bisi guru kayak itu yang lain. Semua yang di atas itu adalah sangat jahat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bila'anin. Cirinya orang ada iman sama sekali tidak pernah melaknat. La ta'la'anu bila'anillah wala bi'ubadih wala bi'jahannam. Jangan kamu menyumpahi orang dengan laknat Allah ini. Mudahkan di malah itu kan kada boleh atawa ya misalnya ada anak kah cucu kah nang pina disuruh-suruh tapi nah layak disuruh layak kan tapi mau disuruh belen ini Ini nyalanya ya, laki-laki ini melaknat akan onta yang ditunggangnya. Sarik lawan onta ya, sarik selalu menyumpahi. Ujar Rasulullah SAW, hai hamba Allah, janganlah engkau berjalan bersama-sama kami di atas onta yang sudah dikutuk. Minta naga. Kan inya berjalan sama-sama Nabi. Inya di atas onta. Ontanya dilaknatnya, ujar Nabi, kamu jangan bakawal lapor. Sebab onta ikam ini membawa sial. Gila kita nak. Lamun kadang-kadang tempat buat pandir pengmontong. Misalnya orang menembak burung, sekalinya pak pengap keking sana. Pelornya kada keluar, kan si nampangnya rusak keluarnya. Kada bebandar lagi, cuma merangkak. Lalu si nampangnya itu dihampusakannya, dibuangnya, itu alahan pada mengutuk lon montong itu. Menengkau aja dijual-jual, dibaikinnya, kenapa jadi dibuang? Nya biasa kalau sudah orang penyarikan, nangai ngalah ya. Minggu adalah babuat di jukung, lantaran jukungnya miris, obat mintua, nang minggu juga kasihan mintua, kada bisa berkonyong. Ngalih pada orang penyarikan, ngalih pada. Omong baca Fatihah aja mun penyarikan lain nang suaranya. Sudah rahim ini. Kenapa kata jadi nang itu bismillah kalapar kata. Apakah mesti ada terdorongannya tak? Ada kelainan. Kenapa Nabi jadi bersabda enggak itu? Karena Nabi Muhammad itu kata-kata cucuk dan Nabi Muhammad itu. Jangan enggak ya. Laknat Allah atas orang zalim. Laknat Allah atas orang kafir. Boleh. Kalau orang zalim, orang kafir, boleh. Kita mengatakan laknat Allah atas mereka. Itu boleh. Tapi menurut Imam Ghazali, lebih baik membaca syukran Allah. Di antara dosa lidah lagi, wal istihza'u bil muslim. Maulu-ulu orang yang membaca dua kalimat syahadat atau orang Islam. Wa kullu kalamin muhdin lahu, dan setiap kata-kata yang menyakiti akan orang Islam. Ini dosa itu, dosa di lidah. Wal kadzibu 'ala Allah, dan mendustakan akan Allah. Apa maksudnya? Seperti menisbahkan Allah punya anak atau Tuhan punya satu. Wa ala Rasulillah, dan mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wal batilah, pengakuan yang dusta. Wa talabul bid'i, dan tolak bid'i. Itu mentawak seseorang, artinya bibinya adalah yang sedang apa namanya haid atau nifas. Zihar, dosa di lidah juga. Zihar ini menyerupakan badan bibinya dengan mahramnya, mahram si nang laki-laki ini. Jadi laki-laki ini misalnya menjapai tangan dirinya, lalu berucap, tangan ikan ini mairis lawan tangan umato. Nah itu diharap-harapnya. Maka wajib bayar kipara, yaitu memerdekakan seorang jariah. Berapa harganya? Gara-gara sepandir itu aja salah. Kalau misalnya ada imungan di si bini, jari-jarinya misalnya bagus, jari-jari ikam iya benar, jari-jari umakok atau iya benar, jari-jari atin golang di si bini. Nah itu udah zihar wajib bayar kiparat itu. Mana berdosa, mana wajib bayar kiparat. Jadi hati-hati benar dalam orang yang pina raka itu. Yang di si bini, pang-pang. Tapi nang bayar kiparat ini lah, ini kiparatnya pertama apa tadi? Memerdekakan orang jariah ya kan? Lamun inya kadada, artinya kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut. Mun kada kawa jua memberi makan orang miskin 60 ikong, seikongnya selitar daripada makanan nang di situ. Jadi ini baras. Tapi nang bayar di parat ini lamun kada disambungnya dengan kalimat tolak. Lamun mintu pan pan pat pat pat anu manya tangan idam ni bangga tangan umak gua. Langsung ikam aku talak alinya. Nah kada apa-apa kada bayar di parat. Jadi dipikir-pikir akan antara berpisah lawan walhasil kita kembali lagi kepada hadis Nabi la tazalu qa'ifatun min ummati wa la haqq la yaqulun anna wa sayadiya wa Allah. Artinya tetap satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Maksudnya itu orang alim. Lamunnya kada alim, ngalih ya anak menggawi nang bujur. Sebab kada tahu. Oleh sebab itu menuntut ilmu, laki-laki bini-bini diwajibkan. Ujar Nabi, tuntut ilmu mulai dilapik sampai diliang lahat. Allahnu fil Qur'an wa in lam yuqilla bil ma'na. Salah membaca huruf Qur'an walaupun maknanya kada berubah. Jadi kada boleh salah membaca. Walaupun makna kada berubah, apalagi maknanya berubah. Oleh sebab itu kita wajib belajar tajwid. Wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dan meminta-minta bagi orang nang sugih haja. Orang dah sugih haja, kenapa gawian masih haja lagi bapa pinta? Itu mundungnya meminta itu adalah dosa. Inya sudah cukup aja, kenapa bujak meminta? Baik, baik cukup baik, dengan duit atau cukup dengan ada usaha. Wa nadru bi qasdi ihramil waris, dan menazar dengan tujuan supaya waris jangan dapat peninggalan harta. Wa tarkul wasiyah bi dainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu, dan meninggalkan wasiat dengan adanya utangnya atau bendanya yang kurang lain kada tahu. Jadi kita wajib kalau ada utang memadahkan lawan kurang nang di rumah kita, supaya namun kita mati orang di rumah sudah tahu kawannya hendak membayarinya. Entah tapi bagus lubang dikubur terajinlah. Terima kasih kepada yang hadir dan mohon almarhum dimaafkan, diampuni kesalahannya. Dan kalau ada almarhum punya hal kepada yang hadir seperti utang piutang, maka tolong berhubungan dengan kami pula warga. Sekian ya, terima kasih. Oh iya, bagus di Jepang nih. Cuma yang paling bagus si almarhumnya itu nang memadahkan lawan pula warga lawan biminya dan aku tak utang sekiannya. Nah ini nalah utasnya ampun orang dipatahkan sebabnya kan oh. Nah ini nasar tapikat ampun orang siapa yang men anak pada tahu sangkannya ampun abangnya juga cuma kada sempat keganti nama ya kadang-kadang jadi mesti suatu pada akan apalagi di akhir zaman ujar Nabi banyak maut ujar banyak mati man dada. Wal intima ila ghairi abi aw ila ghairi mawali dan pulang membikin nasab kepada yang bukan daripada nasabnya. Asalnya kan gitu kalau makana Muhammadun apa ahadin mirrijalikum. Bukannya Muhammad itu apa daripada orang-orang yang terhormat daripada kamu. Itu asalnya ayat turun pada ketika Zaid bin Harithah diangkat oleh Nabi menjadi anak sidin. Nah itulah asal mengangkat kuidan atau minta akui anak minta. Tapi disebutnya oleh Arab Zaid bin Muhammad padahal kada. Nah itu kada boleh, kada boleh. Au ila ghairi mawali atau bukan daripada patuanannya. Wal khitbatu ala khitbati akhi dan meminang atas pinangan orang lain. Kada boleh, kalau orang kita sudah ada nang meminang, kada boleh lagi nang lain datang pulang bahasa. Matinya orang bahasan apabila datang dah ke rumah orang nang bisi anak bini-bini nah. Apa habar? Aku nih jar kada bisa jawab bepander. Jadi ampun maaf aja lamun kesalah pander. Nang anak aku kesah kene bahwa aku nih ada bisi pohon nyiur. Jadi melihat artinya tanah hikam nabi nasubur. Nah, jadi ano handaknya bertanam inta. Tapi lamun kada ada nang ampunnya tanah hikam nah. Tanah hikam ya anak hikam artinya nyiur ta tahu kenapa kada paham juga. Kayak pembahasan minta. Menang alamun kada danang memingkuti, ujaman kada danang ampunnya, minta. Jadi jar abahnya, maaf banar lah, ini sudah mulai dalam parut, sudah berjanji. Ada nang ampunnya, nah sudah. Artinya memang kada ampun sorong, sudah. Jangan minta, awas mungkin. Nggak jauhi, gini ya mah. Ada, maksudnya jurung itu kata-kata ada. Lamunnya minyak kepang. Nah, tak perlu jur banar artinya. Kadang dengan ampunnya berasa sekali. Apalagi melihat ampunnya nyurikam sempur jur. Macam apa ujar Nabi? Lakasi. Lakasi jur Nabi. Lakasi. Ayahnya minta. Banyak itu telah ula ika yusari on tirfaira dipuji dan karena ada dasar artinya basikra uja orang kampung apabila nyari lambat-lambat takat ya kalau kena kan ada was-wasnya kena al-fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin dan memberi fitwa hukum tanpa ilmu dan tanpa pelajaran. Bahafal memberi fitwa bahafal Man atta bi ghairi ilmin la'anatuhu malaikatu samaa' wal ardh. Ujar Nabi, barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu, dikutuk oleh malaikat langit dan bumi. Wa ta'allumu ilmin mudhirrin, dan belajar ilmu yang merusak. Nah, misal ilmu sihir seperti ilmu seher, wa ilmin nujum, ilmu bata tangguhan. Nah, itu belajar itu berdosa. Rasulullah bersabda, aqrabu ala ummati ba'di salasa. Aku sangat takutan atas kebinasaan umatku sesudah aku wafat, tiga perkara. Haimal a'immah. Satu, zalim para pemimpin-pemimpin negara. Wal iman bin nujum. Yang kedua, percaya dengan tangguhan. Ada kalau rajin orang bertangguhan, saudara. Ya Allah, sampai mapan nasib pulun dia. Melihat tangan nyawa aja. Bas sakit mana nyawa sekali nyawa aja. Lihat dia kan tenang ya. Luang ulun tapi tidak ada apa. Mereka saya pendulangan. Ada aja panggil tapi halus-halus cacingnya. Iya. Percaya lawan tukang tangguh. Iya. Wah, ini banyak banget. Satu-satu-satu ada urusan itu, urusan itu datang lawan tukang tangguh. Di waluhinya apa? Hari ini kita gaman waluh. Di waluhinya. Nomor 3, wa takziba bil qadar. Mendustakan takdirnya Allah. Ang nyawa jua jar sekolah di situ. Jadi kan pokoknya duit. Nyawa nang salah. Bapak mandar itu lupa nang bahwa terjadi ini memang sudah tulisan. Maka kebanyakannya dasar kata ingat, ya kan ingat itu kan kalau bandarnya ramai tukang sebetulnya ramai itu melancap lupa tentang kadar. Jadi aku paling takutan atas kecelakaan umatku sesudah wafatku, tiga perkara. Satu, dolim para pemimpin. Dua, percaya dengan tangguhan. Tiga, mendustakan takdir. Bikhilaf tibbi, persalahan ilmu-ilmu pengobatan. Itu kira-kira ya Allah, itu boleh. Fa innal hajah masdatun ilaih, karena memang kita memerlukannya. Kita memerlukannya. Wabisilafi ta'bir, persalahan dengan ta'bir mimpi. Nah, itu ta'bir mimpi seperti orang termimpi di bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan yang tiga tuhnya pemimpi azan sampai tuntung. Tak ada pemimpin bang ya. Tapi di bulan haji, insya Allah ada lawas lagi. Tuhan sudah berjanji dalam mimpi, inya akan dipanggil ke Makkah. Itu takdir mimpi, takdir mimpi. Ada kitab takdir mimpi. Nah, di antaranya karangan Muhammad bin Sirin, itu sahabat Nabi tadi. Ini diberi Tuhan kalafian ilmu takdir mimpi Muhammad bin Sirin. Wa ingkana tahminan sekalipun takdir mimpi itu termasuk kira-kiraan jua, tapi li annahu juz'un min 43 juz'an min nubuwah, tapi ia sepotong dari 46 potongan daripada mukjizat Nabi. Wala khatara fihi, dan tidak ada membahayakan. Ya orang lahari, apabila pemimpi tak. Nah pertama, mimpi itu adalah kampang guring. Nah kedua, kira-kira. Minta terah, minta deh. Ulun jam-jam jadi patok ular. Minta. Berikutlah, gigi-gigi. Tuk mana ulun yang menyembah-nyembahkan kalau mau lepas. Nah, pertama itu kambang kali. Nang kedua, insya Allah nyawa jangan bakal langgu kenyar. Sama guru sub-sub jadi patok pula. Nah, insya Allah saya guru sub selain bakal dalam pulang segernya. Wallah subhanahu wa ta'ala, ampun maaf kehebatin, banyak-banyak doa, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Hari ini cuci darah tetap 5 jam dalam keadaan segar bugar. Tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal-maghfirah wat-tawfiqa wal-hidayah wal-istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. تنبيل جلالا والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تنجلي